Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله وأخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله جزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kita bisa hadir di majelis ilmu di salah satu di antara rumah Allah di muka bumi ini. Bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kesungguh-sungguhan kita, tapi karena memang takdir dari Allah Azza wa Jalla. Karena taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kesungguh-sungguhan kita Allah takdirkan. Majlis ilmu merupakan taman surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Demikian juga Rasul menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya Allah jadikan dia faham, Allah jadikan dia mengerti urusan agama ini. Alhamdulillah, satu persatu urusan agama kita fahami. Walaupun masih banyak sekali ilmu dalam agama ini yang kita tidak ketahui, namun setahap satu demi satu, namun sedikit demi sedikit kita memahami nama ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Amin. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alani ad-da'i syafi atau ad-da'u wad-dawa. Ad-da'u wad-dawa. Masih tentang pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat. Nampaknya memang terus-menerus diingatkan, ditegur, dinasihati jiwa kita ini agar memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut, tidak semena-mena untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak cukup hanya sekali dua kali peringatan, harus terus menerus. Nah, dinasihati sehingga mudah-mudahan kita bisa selamat dari berbagai macam ujian dan fitnah, dari berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa lulus dari ujian-ujian yang Allah berikan. Maka pada malam hari ini kita kembali membaca apalagi jeleknya pengaruh dosa. Setelah kemarin kita baca hadis tentang perjalanan Rasulullah bersama dua orang malaikat yang melihat enam orang-orang yang diazab dan neraka. Maka pada malam hari ini kita baca lagi enam. Qala, berkata Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, "Wa min atsari adz-dzunubi wal ma'asi," di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah "annaha tuhditsu fil ardi anwa'an minal fasad," terjadinya berbagai kerusakan di muka bumi. Terjadinya di muka bumi ini berbagai macam kerusakan-kerusakan. Filmiyah, kerusakan pada air. Air menjadi rusak. Wal hawa, nam, kerusakan pada udara, sehingga mengandung naam racun, pengap, asap karena terbakar dan yang lainnya. Air naam bisa ternodai sehingga enggak bisa diminum, bisa sakit perut dan yang lainnya. Wazra'i, demikian juga pengaruh perbuatan dosa dan maksiat, terjadi kerusakan pada pertanian, sawah ladang, petanam rusak, tanaman-tanaman rusak, sawah gagal panen, nam diserang wereng coklat, diserang tikus atau kebanjiran atau yang lainnya. Semua ini pengaruh dosa dan maksiat. Wassamari, demikian juga terjadi kerusakan pada buah-buahan. Nah, kalian sangka hewan-hewan yang memakan buah-buah, nah, tanaman-tanaman kalian sehingga gagal panen itu mereka bergerak sendiri? Tidak. Mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menakdirkan mereka sehingga gagal panen. Demikian juga banjir di mana-mana. Nah, sekarang ini di Surabaya, di Jawa Tengah, banjir. Terjadi gempa bumi, badai, puting beliung, angin kencang dan yang lainnya. Semua itu naam kena kehendak Allah. Allah yang merintahkan mereka seluruhnya. Bukan karena lempengan bumi bergerak kemudian terjadi gempa. Tidak. Lempengan bumi itu bergerak karena perintah Allah Azza wa Jalla. Sehingga terjadilah gempa. Wal masakin, dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan dalam bangunan. Rumah roboh, rumah tenggelam, tahu-tahu ada pusaran air dalam sungai, rumah-rumah langsung termasuk dan hilang, lenyap. Rumah berjalan, tahu-tahu pindah sampai 1 kilo, entah kemana tempatnya. Tahu-tahu atap kena angin, terbang rumahnya, hancur genteng-gentengnya, seng-sengnya terbang dan hancur. Semua ini karena pengaruh dosa dan maksiat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia, disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, disebabkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka terjadilah berbagai macam kerusakan-kerusakan di lautan, di daratan dan di lautan. Allah takdirkan. Untuk apa? Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu, kata Allah, agar supaya mereka merasakan sebagian kecil dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dosa yang banyak dilakukan oleh manusia dibalas cuma sebagian kecilnya saja. Itu saja mereka sudah menjerit, minta tolong, ketakutan. Bagaimana kalau Allah azab mereka karena perbuatan dosa mereka yang banyak itu? Habis mereka, musnah mereka. Kata Allah, liudzikahum ba'dalladzi ya'milu, agar supaya mereka merasakan sebagian dari dosa maksiat yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, semoga dengan musibah-musibah tersebut, puting beliung, banjir, gempa bumi dan musibah yang lainnya, mudah-mudahan yarji'un, mereka mau kembali. Mudah-mudahan mereka mau tobat. Mudah-mudahan mereka tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan mereka segera mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan. Mudah-mudahan. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat berarti musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin termasuk rahmat. Kenapa? Karena dengan musibah itu diharapkan mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka taubat. Rahmat Allah kan. Nah, adapun bagi orang-orang kafir, musibah itu adalah azab. Musibah itu adalah azab bagi mereka di dunia, sebelum azab yang menanti mereka di alam kubur dan azab yang menanti mereka nanti pada yaumul kiamah. Adapun bagi orang-orang yang masih hidup ketika menimpa musibah itu bisa jadi ujian. Diuji oleh Allah. Atau bagi orang-orang yang dia tidak terkena azab itu juga ujian. Apakah kalian peduli mau membantu orang-orang yang ditimpa musibah atau tidak? Ini juga ujian dari Allah Azza wa Jalla. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, idza waliya adh-dhalimu sa'a bidh-dhulmi wal fasadi fayahbisullahu bidzalikal qatra fayahlikul harthu wan naslu wallahu la yuhibbul fasad. Summa qara'a zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Berkata Imam Mujahid, apabila orang yang zalim menjadi penguasa, kemudian dia melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman di muka bumi ini, melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini, menzalimi rakyat, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kata Imam Mujahid, fayahbisullahu bidzalika al-qatra, maka disebabkan dosa penguasa yang zalim tadi, Allah tahan cucuran air hujan, Allah tahan tetesan hujan, Allah tahan turunnya air hujan menjadi kemarau panjang. hujan tidak turun. Fayahlikul harthu wan nasr, maka binasalah, matilah tanaman-tanaman mereka. Ladang mereka dicangkul tanahnya keras, yang sudah terlanjur tumbuh kering dan layu, airnya mati. Buah yang tadi sebaru ranum-ranumnya enggak jadi, langsung kering, gagal. Kering, akhirnya hewan-hewan, serangga-serangga kelaparan akhirnya memakan berbagai macam tanaman-tanaman kalian. Belalang-belalang cari daun habis, akhirnya tanaman kalian habis total. Binasa. Akhirnya ternak kalian kelaparan karena enggak ada rumput yang diaridkan, karena kering semua, rumput mati semuanya. Akhirnya ternak-ternak pun mati. Sampai burung aja mati di sarangnya. Nah, ayam pun mati di lumbung padi karena enggak ada lagi makanannya. Ikhwati billah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Wan nasr, dan juga hancurlah, binasalah anak keturunan. Anak keturunan pun akhirnya binasa. Orang-orang tua mereka jangankan mau mencari makanan untuk anaknya, untuk dirinya saja dia susah. Sehingga anaknya kurang gizi, tinggal tulang dan kulit, matanya pucat, melengkung ke dalam. Mau berjalan enggak sanggup lagi, enggak ada tenaga karena enggak makan 2-3 hari atau 5 hari. Orang tuanya berupaya mencari air, enggak dapat sedikit untuk dia. Akhirnya anaknya pun mati. Nah, lama-lama orang tuanya mati. Binasa keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Summa qara'a, kemudian beliau Imam Al-Mujahid menyatakan waharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak, telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan lautan disebabkan ulah tangan manusia, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah tampakkan, Allah munculkan musibah di daratan dan di lautan. Rumah-rumah mereka hancur, tanah longsor, rumah-rumah mereka berantakan dengan puting beliung, rumah mereka hanyut dengan banjir, kendaraan mereka hilang entah kemana, dibawa banjir, dibawa air. Sekian lama mereka mengumpulkan dana untuk beli mobil atau kendaraan, tahu-tahu dalam sekejap hilang. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Siapa yang menakdirkan demikian itu? Allah. Untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar mereka merasakan akibat jelek dari perbuatan dosa dan maksiat mereka yang mereka kerjakan. Dengan musibah itu, dosa-dosa mereka berguguran. Tentu mereka sedih, menangis, mereka kecewa. Ada di antara mereka yang taubat pada Allah. Ternyata sia-sia ya Allah, 10 tahun aku kumpulkan harta untuk bikin rumah, 10 tahun aku kumpulkan harta untuk beli mobil mewah, 10 tahun aku berusaha untuk membesarkan anak, ternyata dalam sekejap apa yang diupayakan hilang. Mobil baru hancur, rumah megah tenggelam, anak kesayangannya pun meninggal, hilang. Ada di antara mereka yang tobat pada Allah, aku lalai ya Allah. sehingga melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan, melakukan perkara-perkara yang dilarang, selama ini dilanggar, akhirnya dia tobat pada Allah. Berarti orang itu dengan azab dia mendapatkan rahmat, dengan musibah dia mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah. Itu yang Allah harapkan. Allah menakut-nakuti mereka agar mereka kembali. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Summa qala, kemudian Imam Mujahid berkata, amma wallahi, ketahuilah demi Allah, ma huwa bahrukum hadha, bukanlah yang dimaksud oleh ayat Allah tadi adalah lautan kalian ini, bukan lautan ini, bukan ini saja. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun, akan tetapi seluruh kampung, seluruh desa yang ada air yang mengalir di sekitar mereka, itu pun namanya bahrun, itu pun namanya lautan. Lautan, iya. Artinya sungai-sungai, kali, danau itu adalah lautan. Yang rusak bukan hanya lautan, daratan pun rusak. Nah, kampung halaman kalian yang ada air di sekitarnya, ada sungai, ada danau, ada kali, semuanya akan rusak, hancur. Dan qadarullah, Allah takdirkan di seluruh dunia yang namanya manusia selalu bikin perkampungan di tempat yang ada airnya. Karena menurut manusia, yang namanya air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air, mereka berkumpul, akhirnya bikin bangun rumah, satu rumah jadi dua, dua jadi empat, jadi seratus, jadi seribu, jadi menjadi kampung. Maka sungai-sungai itu disebut dengan lautan. Bahar di situ adalah lautan. Berarti zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan, termasuk kampung-kampung, desa-desa hancur. Lima kasabat aididna, disebabkan ulah tangan manusia, dosa-dosa manusia. Kata Imam Mujahid, bukan lautan ini saja yang dimaksud ayat tersebut. Walakin kullu qaryatin, akan tetapi seluruh kampung, ala ma'in jarin, yang dialiri air, fahuwa bahrun, itu juga termasuk lautan. Kok bisa ya? Kita akan baca. Kenapa? Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, zahara al-fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kata Ikrimah, amma inni, adapun menurut pendapatku, la aqulu lakum bahrukum hadha, aku tidak berkata kepada kalian telah nampak kerusakan di daratan dan lautan, aku tidak mengatakan hanya lautan kalian ini saja, tidak. Walakin kullu qaryatin ala ma, akan tetapi seluruh kampung, seluruh desa yang berada di atas air, yang artinya yang diairi, yang ada air yang mengalir di sekitarnya, itu juga termasuk bahar. Sungai itu termasuk lautan. Danau termasuk lautan, dan semuanya lautan. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, amal baru, adapun daratan yang dimaksud adalah fa ahlul amud, yaitu penduduk lembah. Telah nampak kerusakan di daratan, yaitu di lembah-lembah, wal bahar. Bahar, kata Imam Qatadah, fa ahlul qura war rif, yaitu penduduk kampung yang ada air yang mengalir di sekitarnya. Berarti telah nampak kerusakan di lembah-lembah dan juga di desa-desa. Kita lihat rumah-rumah di lembah-lembah, ketika tanah longsor, ribuan rumah keseret, ketimbun. yang hancur kampung-kampung. Nah, itu yang di lembah-lembah. Demikian juga di kota-kota. Di Saudi aja berapa hari ini juga banjir, tapi cuma selutut. Nah, tapi mereka terkadang malah senang mandi. Apa yang hilang mereka cari lagi, nggak terlalu masalah. Mereka mentauhidkan Allah. Nah, dia yakin harta itu milik Allah. Ya sudah, Allah ambil. Bersabar, cari lagi, istighfar. Berbeda dengan Indonesia, dapat musibah malah datang ke tempat-tempat keramat. Nah, minta persugihan, menyembah syaitan dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Kata Imam Qatadah, amal baru fa ahlul amud. Yang dimaksud dengan daratan adalah penduduk lembah. Wa amal bahru, adapun yang dimaksud dengan lautan, fa ahlul qura war rif, yaitu penduduk desa dan yang dialiri kampung, yang dialiri oleh sungai-sungai. Berarti telah hancur lembah-lembah dan daratan, rumah-rumah dan perkampungan, disebabkan ulah perbuatan dosa dan maksiat manusia. Qultu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, aku berpendapat. Qultu, aku berkata, wa qad sammallahu ta'ala al-ma' al-azba bahran. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan air yang segar itu adalah lautan. Bismillah. Jadi sungai airnya segar, bening, manis, ya. Itu juga lautan. Siapa yang namakan? Allah. Kata Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 53 yang menunjukkan sungai, danau, nama apa lagi? Itu adalah lautan. Kok bisa? Dengarkan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 53, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun. Dialah Allah yang menggandengkan, menjadikan air itu mengalir antara dua lautan. Berdampingan, dua lautan berdampingan. Hadza azbun, lautan yang satu airnya tawar, diminum segar. Wahadal milhun ujat, lautan yang sebelahnya lagi diminum asin dan pahit. Nah, di sana di laut itu ternyata ada dua laut terbelah. Nah, para peneliti mereka meneliti kok bisa air tawar tidak bersatu dengan air laut. Nah, di laut ternyata ada laut yang tawar dan ada laut yang asin. Yang tawar rasanya manis, yang asin rasanya pahit. Siapa yang ciptakan? Allah. Ini dalil. Air yang tawar juga disebut dengan laut, disebut dengan bahrun, al-bahru, lautan. Berarti sungai termasuk lautan. Danau juga termasuk lautan. Walaysa fil alami bahrun hulwun waqifun, dan tidak ada di muka bumi ini, tidak ada di alam ini air yang manis, yang segar, yang tawar, yang dalam keadaan diam, enggak ada. Semua air yang segar, yang tawar itu mengalir. Kalau dia mengalir sampai laut kemudian diam, maka jadi asin. sehingga para profesor, doktor, peneliti-peneliti, mereka meneliti kenapa laut ini warnanya satu coklat, satu biru. Kok bisa? Dan itu betul-betul terbelah. Akhirnya menyelam. Selam. Katanya air yang segar itu, yang tawar itu, nam bergerak. Kalau yang diam, maka dia asin. Kenapa ini kok tawar? Dicek, ternyata ada sungai di dalam lautan. Ternyata dalam lautan ada sungai yang mengalir. Betul-betul mengalir. Ada sungainya. Di mereka berenang, kok ada sungai. Ah, mancing. Dalam laut dia mancing di sungai. Karena dalam lautan ada sungai yang mengalir. Dan ini nyata. Nah. Ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu danau enggak asin, Ustaz. Padahal enggak ngalir. Ngalir. Kamu aja enggak tahu ketika hujan air itu datang mengalir ke danau tersebut dan danau itu meluap dan ngalir, ya kan? Ngalir. Setelah hujan berhenti, airnya meresap. Karena kalian membuat lubang atau apa, dikasih tanggul, dia bisa ngalir lagi dia. Jadi danau airnya. Sebenarnya dia itu air yang mengalir. Wa innama hiyal anharul jariyah. Dan sesungguhnya air yang tawar dan terasa manis dan segar, itu adalah air yang mengalir. Dari gunung, wah, seger nian kalau dari awal naik ke gunung, wah air terjun apalagi mengalir, wah senang nian. Berenang-berenang, nah, cari ikan, bening, wah seger. Manis, tidak asin. Wal bahrul malihu wassakin. Adapun air lautan yang asin, dia itu diam. Paling cuma berombak-berombak saja. Goyang-goyang kena angin, tapi tidak mengalir ke sana kemari. Cuma di situ, situ aja. Maka dia asin. Wa sammal qura allati 'alayha al-miyahu al-jariyatu bismi tilkal miyah. Maka dinamakan suatu kampung, suatu desa yang dialiri dengan adanya air sungai, maka disebut dengan bahru. Jadi desa-desa, kampung-kampung itu yang ada sungainya disebut dengan bahr. Zaharul fasadu fil bari wal bahr, tampak kerusakan di kampung-kampung dan desa-desa dan lembah-lembah. Kita dengar berita, kita lihat berita kan, yang rusak apa? Kampung-kampung kan? Lembah-lembah kan? Yang di bawah gunung. Nah, rusak, hancur, kena banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gempa, daratan hancur, rusak. Maka dinamakan kampung-kampung tadi dengan al-bahr. Wa qala Ibnu Zaid, dan berpendapat Ibnu Zaid, zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan lautan, maknanya adalah az-zunub, telah muncul dosa-dosa. Telah muncul dosa-dosa di daratan dan lautan. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, arada anna dhunuba sababul fasadil ladhi zahara. Yang dimaksud, yang diinginkan oleh Ibnu Zaid, yang muncul adalah dosa, adalah sebab kerusakan. Telah muncul sebab-sebab kerusakan, yaitu dosa-dosa. Itu maksudnya. Kata siapa? Imam Zaid atau Ibnu Zaid. Saya ulangi, berkata Ibnu Zaid. Itu pendapatnya Ibnu Zaid. tiba-tiba muncul sebab-sebab kerusakan, yaitu perbuatan dosa-dosa. Jadi dosa itu penyebab terjadinya kerusakan. Wa in arada annal fasada alladhi dhahara wa dhunubu nafsuha. Kalau yang dimaksud oleh Imam Zaid itu telah muncul kerusakan adalah dosa, maka jadilah ayat tersebut liyudziqahum, agar supaya mereka merasakan dosa. Nampaknya kurang nyambung gitu lah. Tapi agar supaya mereka merasakan sebab dari perbuatan dosa, baru nyambung. Tapi kalau kita pernah baca kemarin pada talim-talim yang sebelumnya, benar juga sih pendapat Imam Zaid ini. Karena perbuatan dosa akan memunculkan dosa yang berikutnya, ya kan? Perbuat dosa, maka dosa yang lainnya muncul lagi. Melakukan perbuat misalnya berdusta. Dia berdusta, akhirnya untuk menutupi kedustaan dia, dia dusta lagi. Supaya gak ketahuan dia ngicu, supaya gak ketahuan lagi dia bohong. Dosa, dusta, ngicu, bohong, akhirnya dia membunuh, berzina, habis berzina dia membunuh, habis membunuh akhirnya dia mengikuti akhirnya bunuh diri dan yang lainnya. Yang jelas dosa itu menimbulkan dosa yang berikutnya kalau tidak tersegera tobat, kalau tidak segera minta ampun kepada Allah, kalau tidak bersungguh-sungguh, maka dosa itu memunculkan dosa yang lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jan barakallahu fikum, fa yakunu qawlihi, oleh sebab itu jadilah firman Allah Ta'ala liyudziqahum, agar supaya mereka merasakan dosa-dosa atau merasakan akibat dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ar-Rum ayat 41. Maka lam di sini lam akibah namanya. Li yudziqahum, li itu lam akibah. Agar wa ta'lil dan juga ta'lil, agar supaya mereka merasakan akibat perbuatan dosa dan maksiat mereka. Tayib. Walal awwali. Adapun pendapat yang pertama, ada berapa pendapat tadi? Ada yang menyatakan yang rusak itu adalah rumah-rumah, kampung halaman, ya kan? Yang rusak itu adalah daratan, lembah-lembah dan daratan. Itu. Pendapat yang kedua menyatakan telah muncul dosa-dosa di mana-mana, orang melakukan perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Akhirnya mereka menimpa mereka dosa yang berikutnya lagi. Dosa yang berikutnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan fasad kerusakan adalah an-naqsu wasyarru wal alam, yaitu terjadinya kekurangan-kekurangan, terjadinya kejelekan-kejelekan, dan terjadinya kesakitan dan kepedihan. Makan kurang, hasil kurang, banyaknya perampok, pembunuhan, pencurian, ini sakit, dikit-dikit sakit, ini luka, ini musibah, ini tak nampak kerusakan, semua itu kena dosa, perbuatan dosa dan maksiat manusia, sehingga gempa bumi hancur, tenggelam dan lainnya. Yuhdisuhallahu fil ardi inda ma'asil ibad, yang Allah takdirkan perkara itu terjadi karena perbuatan dosa para hamba. Fakullama ahdasu zamban, maka tak kala manusia mereka mengerjakan satu perbuatan dosa, ahdasallahu lahum uqubah, maka Allah persiapkan pembalasan dosa tersebut. Kita berbuat dosa, Allah siapkan. Makanya para salaf dahulu kalau berbuat dosa, mereka tuh jangan-jangan seakan-akan perbuatan dosa mereka itu mereka akan ditimpa oleh sebuah gunung. Karena setiap dosa sudah disiapkan azabnya. Kalau kita, alah dosa gampang, dengan dosa kecil, la haula wala quwwata illa billah. Nah, berbeda dengan para salaf dahulu, sangat takut melakukan perbuatan dosa dan maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana berkata sebagian para salaf, kullama ahdastum dzamban ahdatsallahu lakum min sultanihi 'uqubatan. Tatkala kalian mengadakan perbuatan, melakukan perbuatan dosa, satu perbuatan dosa, Allah telah mempersiapkan dengan kekuatannya, kekuasaannya, azabnya, hukumannya, Allah telah siapkan. Jadi semua perbuatan dosa itu sudah ada, azab sudah nunggu. Berarti ketika kita berbuat dosa, berarti kita nantang, mana azab? Jangan kamu bertanya, ya mereka sudah diazab, saya kan belum. Kok mau nunggu? Nunggu datangnya azab. Seharusnya jangan nunggu, segera istighfar. Mereka diazab, kamu tidak. Segera, kamu belum, segera minta ampun pada Allah, tobat pada Allah, jangan sampai azab datang. Perbuatan orang-orang syirik itu, musyrik itu sukanya nunggu azab. Mana azab? Hai Muhammad, kalau memang benar mana azab? Nih, Al-Qur'an saya bakar nih. Nih. Kayak orang-orang zaman sekarang kan baik kayak gitu. Al-Qur'an diinjak-injak, dilempar, dibakar, disobek, mana? Tahu-tahu kena sambar petir. Tahu-tahu mobilnya terbalik, mati. Dan yang lainnya. Nah, mereka-mereka yang sudah diazab sebagai pelajaran, cukuplah mereka sebagai ibrah. Kalian ambil ibrahnya saja. Oh, kenapa mereka diazab? Sebabnya ini dan itu. Kalau begitu saya jangan begini dan begitu. Kan enak. Ada juga yang berpendapat, 20-an tahun saya maksiat tidak ada azab. Sebenarnya kamu sudah diazab, tapi kamu tidak sadar. Apa itu? Matinya hatimu. Hatimu yang mati tidak mau tobat, itu azab yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, lebih dahsyat daripada tsunami, lebih dahsyat dari musibah-musibah yang lainnya. Apa itu? Matinya hati. Orang yang dapat azab, dapat musibah, hancur rumahnya, meninggal anaknya, hancur mobilnya, hilang kendaraan hilang, tapi dia dapat hidayah, dia tobat, itu nikmat, itu rahmat dari Allah. Tapi kalau hati sudah mati, tidak menerima al-haq, tidak menerima nasihat, tidak menerima Al-Quran dan Sunnah, ini azab yang lebih parah. Murtad akhirnya dia, waliyadu billah, kafir, akhirnya kekal dalam neraka selama-lamanya kalau mati dalam keadaan demikian, waliyadu billah. Wallahir, yang nampak adalah wallahu alam, wallahu alam, mana yang benar di antara pendapat tadi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, annal fasada yang zahir, annal fasada bahwasanya kerusakan, al-murada bihi yang dikendaki, yang diinginkan, yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu al-dhunub wal-muhjibatuha, yaitu dosa-dosa dan sebab-sebabnya. Sekarang kita dapati, nah, perbuatan dosa di mana-mana, dan dosa-dosa ini penyebab azab, dan turun satu persatu daerah, nah, di daerah ini yang diazab, kemudian bulan depan daerah itu lagi, minggu depan daerah ini lagi, ganti-gantian. Nah, karena memang doanya Rasulullah, jangan sampai umat Nabi Muhammad ini disiksa secara sekaligus keseluruhan, gantian. Kalau umat dahulu salah enggak salah kenai semua akhirnya. Nah, tenggelam. Nah, ketika membiarkan maksiat, dibiarkan, tidak ditegur, dinasihati singgil juga, atau membiarkan perbuatan dosa, akhirnya seperti kapal, orang naik perahu, naik kapal dua tingkat, kamu di atas, ada yang tinggal di bawah, dia bolongkan, dia bolong kapalnya, berarti dia bermaksiat. Ah biarlah, yang penting aku enggak. Yang tenggelam siapa? Semua. Kamu di tingkat dua tenggelam, yang di bawah juga tenggelam. Kita ini berada di satu kapal. Seakan-akan di muka bumi ini kita dalam satu kapal. Makanya harus dakwah. Dakwah tidak harus di atas mimbar, tidak harus di depan bangku, enggak harus di depan mic. Dimanapun kamu berada, berdakwah dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu, dengan sahabatmu, dengan teman-temanmu. Nah, jangan nasihati, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan ngeyel, jangan, itu dakwah. Kalau tidak, datang azab, yang baik, yang jelek kenai semua. Gempa bumi, enggak mungkin rumah kamu enggak kena gempa. Semua hancur. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau amal ma'ruf nahi mungkar, maka datanglah azab. Kalau masih ada yang mau, yang ngelarang, jangan lagi, itu dosa, itu maksiat, enggak boleh. Insyaallah azab tertahan. Kalau kau kendaklah situ, udah hati-hati. Kamu enggak mau peduli lagi, enggak mau nasihati lagi, enggak mau negur lagi, hati-hati azab akan langsung jatuh, langsung turun kepada kalian, wal iyadu billah. Yudhikum ba'dalladhi amilu, agar mereka merasakan sebagian dari sebab dosa yang mereka lakukan. Fahadha haluna, itulah keadaan kita, kata Ibnu Qayyim. Wa innama adzaqna asy-syai'a al-yasira min a'malina, sesungguhnya hanyalah yang Allah timpakan kepada kita sesuatu yang ringan, sesuatu dosa kita yang kecil, yang sedikit. Kalau saja Allah timpakan, Allah balas semua perbuatan dosa, habis kita nih. Adzaqna kull a'malina lama taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau saja Allah membalas seluruh perbuatan dosa kita, maka tidak ada hewan melata lagi di muka bumi ini. Enggak ada binatang ternak lagi, enggak ada hewan lagi. Kalau Allah marah, hancurkan semua, enggak ada satupun yang hidup sudah. Kenapa kok kita masih ada? Yang sana meninggal, yang sana patah, yang sana rusak. Karena yang Allah balas cuma sedikit dosa mereka. Yang dibalas dosa mereka, sedikit saja, itu saja yang mereka sudah enggak kuat, apalagi kalau semua dosa mereka dibalas. La haula wala quwata illa billah, kita enggak tahu apa yang terjadi. Wa min ta'siri ma'asillah, di antara pengaruh perbuatan dosa dan maksiat fil ardi, di muka bumi, adalah ma yahillu biha minal khusfi wazzalazil, yaitu terjadinya tanah longsor sehingga tertimbun satu desa, langsung terkubur. Akhirnya enggak perlu digali lagi. Ngapain? Udah terkubur. Seperti yang terjadi di Padang dulu. Nah, satu kampung tanah longsor di Pariaman ya. Nah, tok-tok longsor. Tertutup. Akhirnya pemerintah enggak usah digali. Percuma. Nah, jadi kuburan. Nah, siapa yang kuat untuk menggali tanah yang setinggi itu? Pakai bulldozer berapa bulan bisa mendapatkan mereka? Ya sudahlah. Nah, terkubur. Nah, waliyadzubillah. Ini pengaruh perbuatan dosa dan maksiat. Nah, datangnya atau dihalalkan dengan sebab dosa mereka itu. Nah, atau datangnya tanah longsor sehingga tenggelam di muka bumi. Wazalazil, dan gempa bumi. Wamakil barokatah, dan juga dicabutnya barokah. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud. Pernah Rasulullah melewati kampung daerah Samud, kaumnya Nabi Saleh. Famana'ahum min dukhuli diyari, mereka Rasulullah melarang para sahabatnya untuk masuk ke pintu kampung tersebut. Pintu kampung atau gerbang desa tersebut, jangan masuk daerah situ. Wa min syurbi miyahihim, dan Rasulullah melarang minum air dari situ. Sahabat mau berperang lewat ada kampung, Rasulullah cepat. Dan lewat yang lain, famanahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Rasulullah melarang masuk kampung tersebut kecuali dalam keadaan menangis. Boleh lewat jalan motong lewat desa itu, tapi sambil nangis. Boleh. Kalau enggak nangis, jangan lewat situ, mutar. Jangan masuk daerah kampung orang yang diazab. kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, yang kemudian menjadi laut mati, al-baharul mayyit, lautnya mati, garamnya tinggi, sehingga orang melompat ke laut tidak tenggelam tapi merapung, enggak bisa tenggelam. Apapun enggak bisa hidup, ikan enggak bisa hidup, nanam apapun enggak hidup, laut garam mati semua. Diazab. Demikian juga tempat di Yordan ya, di Yordan. Nah, terjadi berbagai macam peristiwa di situ. Nah, sekarang ini mereka orang-orang Yordan bangga. Naik pesawat di Yordan, selamat datang di kota Yordan. Tempat wisata budaya yang ada di sini, ada laut mati, ada ini, hanya orang berkunjung sambil selfie-selfie di situ. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah melarang masuk pintu daerah tersebut. Bahkan melarang minum dari air yang ada di situ. Wa minal istisqa'i minal abarihim, bahkan melarang minum air sumur yang ada di daerah yang kena azab tersebut. Hatta amara an yu'lafal ajinul ladzi ujina bima'ihim linnawadhihi litathiri syu'mil ma'siyati fil ma'. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang yang sedang mengadon makanan ternak mereka dengan air yang diambil dari daerah yang diazab, Rasulullah suruh buang. Kan ini enggak diminum kita Rasulullah, untuk berah unta kita bisa hilang hausnya. Tidak boleh, buang. Untuk binatang ternak saja enggak boleh, apalagi manusia. Air sumur tetap tidak boleh. Kenapa? Daerah itu adalah daerah yang diazab, orang-orangnya disiksa, diazab oleh Allah. Maka jangan punya rencana mau wisata ke tempat-tempat yang diazab. Ya, khawatir masih ada pengaruh jelek dari maksiat yang mereka orang-orang dulu kerjakan. Luar biasa pengaruh jeleknya itu, sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun akibatnya. Mudah-mudahan kita mikir, kalau mau berbuat dosa dan maksiat lagi, cukuplah yang sudah pernah dikerjakan. Kita tobat pada Allah, jangan nambah lagi. Tobat pada Allah, berhenti, jangan berbuat dosa dan maksiat lagi. Semoga diingatkan terus menerus, mudah-mudahan kita timbul rasa khosyah dan takut. Tapi yang namanya hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, tidak pernah berhenti-henti ngajak kepada kejelekan. Maka kita juga jangan pernah berhenti mengingatkan, dan juga jangan pernah berhenti untuk tobat, dan jangan pernah berhenti untuk berhenti beramal soleh. Karena selama dalam tubuh kita ada hawa nafsu, maka selama itu pula kita tidak pernah berhenti untuk tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun keterlinciran kita, dosa kita, perbuatan maksiat kita, tetap tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.